alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan, man yadhkur lana ta'rif al-hadith al-mursal. Siapa yang bisa menyebutkan definisi hadith mursal? Ta'rif yang muharrar, ta'rif yang muhaqqaq, ta'rif yang tepat untuk hadith mursal. Siapa yang bisa menyebutkan? Bu Syafi? Nah, barakallahu fik. Maknanya? Nah, junior ataupun senior ya. Soghir atau kabir. Memang kita susah menerjemahkan soghir, kabir itu apa? Kecil, besar juga enggak tepat. Junior, senior juga kurang pas. Ya mungkin lebih tepatnya tabi'in soghir atau kabir seperti itu. Itu tobaqohnya ya. Ta'rif yang lain untuk hadis mursal, siapa yang bisa menyebutkan definisi yang lain? Tadi sudah disebutkan yang pertama, ma adhafahu tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawan kana tabi'iyyu saghiran am kabiran. Ta'rif yang lain? Ibrahim. Ta'rif yang kedua? Ada? Abu Noval? Setelah, iya. Siapa yang bisa menyebutkan Arabnya? Bu Bay? Min akhiri? Min akhiri mada? Masaqata min akhiri? Abu Rayyan bisa melengkapi? Masaqata? Masaqata min akhiri isnadihi atau min akhiri sanadihi man ba'da tabi'i. Ya. Itu hadis yang gugur di akhir sanadnya, dari akhir sanadnya perawi setelah tabi'in. Bisa jadi perawi yang gugur setelah tabi'in itu sahabat ya, maupun tabi'in yang lain. Berikutnya untuk hadis gharib. Pertanyaannya, untuk hadis gharib, definisinya apa hadis gharib? Bu Zahra? Satu orang perawi saja ya, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di mandhumah. Apa itu? Waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Pertanyaannya, apakah dipersyaratkan pada hadis gharib diriwayatkan oleh satu orang perawi saja di semua tabaqah sanad, di semua tingkatan sanad, apakah dipersyaratkan hanya diriwayatkan satu orang perawi saja? Siapa yang bisa menjawab? Bu Hawa. Dipersyaratkan pada hari gharib diriwayatkan satu orang perawi pada semua tabaqah. Bu Liasa. Jawabannya iya atau tidak? Gimana? Ada, disebutkan seperti apa? Ada keterangan? Ada keterangan yang antum baca? Dipersyaratkan di semua tabaqah hanya diriwayatkan satu orang perawi saja? Gimana? Ada. Jadi jawabannya apa? Apakah dipersyaratkan pada hadis gharib itu diriwayatkan oleh satu orang perawi saja di semua tabaqah? Itu di semua tabaqah sanad. Siapa yang bisa menjawab? Burayan? Tidak. Jadi? Naam. Itu jawabannya. Ya, kan sudah disebutkan jenis-jenis gharib. Bisa di awalus sanad, atau athna'us sanad, atau akhirus sanad. Jadi enggak dipersyaratkan di semua tabaqah. Cukup di salah satu tabaqah saja. Jika diriwayatkan oleh satu orang perawi saja, maka itu sudah bisa disebut sebagai hadis gharib. Walaupun di tabaqah yang lain diriwayatkan dua orang perawi atau lebih. Yang penting ada satu tabaqah yang hanya diriwayatkan satu orang perawi saja, maka sudah disebut hadis gharib. Jadi misalnya hadis diriwayatkan oleh 3 orang, 4 orang, kemudian 5 orang, 2 orang, kemudian 1 orang, ya, kemudian diriwayatkan oleh banyak orang lagi, maka disebut hadis gharib. Karena di salah satu tabaqahnya hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Enggak semua tabaqah harus 1 orang perawi saja. Ya. Nah, itu yang kemarin kita pelajari. Sebagaimana yang disebutkan wal gharabatu imma an takuna fi awwalis sanadi au fi athna'ihi au fi akhirihi. Ya. Diupayakan untuk di murojaah maklumat yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala an-nazim al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Setiap hadis yang tidak bersambung. Ya, wa kullu ma lam yattasil. Setiap hadis yang tidak bersambung bihali isnaduhu. Kalau diterjemahkan supaya lebih mudah dipahami, ya, setiap hadis yang tidak bersambung isnadnya atau sanadnya dalam keadaan apapun, itu makna bihali, ay fi ayyi halin. Makna bihali maknanya ay fi ayyi halin. Atau bi ayyi halin. Setiap hadis yang tidak bersambung isnadnya dalam keadaan apapun, munqati'ul awsali, maka disebut hadis munqati'. Maka disebut hadis munqati'. Al-awsali maknanya ay al-mafasili. Ini hanya untuk disebutkan oleh mu'allif di manzumahnya untuk menyempurnakan bait saja. Jadi makna al-awsali ini untuk menyempurnakan bait. Artinya terputus sambungannya. Itu. Mengulang lagi apa yang disebutkan di awal. Di awal sudah disebutkan setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya dalam keadaan apapun, maka disebut hadis yang terputus ketersambungannya. Itu maknanya. Jadi ketersambungannya yang di akhir itu hanya untuk menyempurnakan bait. Isnaduhu munqati'ul awsali. Ya, jadi al-awsali tatmiman lil bait, untuk menyempurnakan wazan baitnya. Naam. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qawluhu wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali hadha huwa al-qismu ath-thamin 'ashara min aqsamil hadithil madhkurati fi hadha an-nadhmi wa huwa al-munqati'u. Ini dia adalah jenis yang ke-18 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di manzumah ini, yaitu hadis munqati'. Jadi ini hadis, jenis hadis yang ke-18 yang disebutkan di manzumah. Qauluhu wa kullu ma, ucapan nazim, wa kullu ma ay kullu hadithin au kullu isnadin. Bisa jadi maknanya kullu hadithin, setiap hadith, atau maknanya kullu isnadin, setiap sanad. Lakin al-zahira anna muradahu kullu hadithin bidalili qawlihi lam yattasil isnaduhu. Akan tapi yang lebih nampak bahwasanya muradnya muallif, yaitu yang dimaukan oleh muallif, maknanya adalah kullu hadithin, setiap hadith. Dalil mengapa yang lebih nampak maknanya adalah kullu hadith, yang menunjukkan hal ini adalah ucapan nazim yang berikutnya. Lam yattasil bihali isnaduhu, disebutkan isnaduhu. Qauluhu lam yattasil isnaduhu. Jadi maknanya ay anna kulla hadithin lam yattasil isnaduhu. Makna mandhuma ini bahwasanya setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Bihali maknanya ay bi ayyi halin, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Yang penting sanadnya tidak bersambung, baik itu tidak bersambungnya di awal sanad, ya, tidak bersambungnya di akhir sanad, atau di tengah-tengah sanad. Baik yang tidak bersambung itu, atau yang jatuh itu satu orang perawi saja, atau dua orang perawi, atau lebih. Ya, dalam semua keadaan, maka disebut, ya, bi ayyi halin minal ahwal fa innahu yusamma munqati'an. Di setiap kondisi apapun, dalam keadaan apapun, maka disebut, ya, maka sungguhnya hadis ini, hadis tersebut dinamakan sebagai munqati', hadis munqati'. Sampai di sini mafhum? Ya, bisa dipahami ya. Jadi munqati' itu umum, ya, luas. Yang penting ada keterputusan sanad. Ada sanad yang tidak bersambung di semua kondisinya, maka disebut munqati'. Walaupun nanti ada munqati' itu dipakai lebih banyak oleh ahlul hadis untuk menunjukkan kondisi suatu hadis yang terputus sanadnya di bagian tengah. Ya. Jadi secara istilah munqati' itu luas, dalam setiap kondisi keterputusan maka termasuk hadis yang munqati'. Tapi nanti ada pemakaian istilah munqati' yang lebih khusus, yaitu lebih sering dipakai istilah munqati' itu untuk hadis yang terputus sanadnya di bagian tengah, yang mana perawi yang jatuh hanya satu orang saja di bagian tengah. Bukan dua orang perawi yang jatuh secara berurutan. Nanti ada nama yang lain. Ada penamaan khusus untuk hadis yang terputus di bagian tengah sanadnya secara berurutan. Ya. Nah. Jadi kalau kita mendapati misalnya di kalam para ulama, di kitab-kitab para ulama menyebutkan istilah munqati', maka itu lebih sering dimaksudkan untuk hadis yang terputus sanadnya di bagian mana? Bagian tengah. Yang mana jatuh satu orang perawi saja. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha bil ma'na al-'am. Ini makna yang umum, menurut makna yang umum. Fa idza kana al-hadith qad rawahu khamsatun al-awwalu 'an ath-thani 'an ath-thalith 'an ar-rabi'i 'an al-khamis. Maka jika hadis diriwayatkan oleh 5 orang perawi, ini beliau memberi gambaran untuk hadis munqati. Sebuah hadis diriwayatkan oleh 5 orang perawi. Satu meriwayatkan dari 2, 2 dari 3, 3 dari 4, 4 dari 5, ya. Summa wajadnahu marwiyan 'anil awwal 'anil tsalits 'anil rabi' 'anil khamis wa huwa munqati'un. Kemudian kita dapati di suatu jalur periwayatan, ternyata hadis itu diriwayatkan dari perawi satu langsung loncat ke tiga. Satu langsung meriwayatkan dari tiga, tiga dari empat, empat dari lima. Maka ini disebut hadis munqati. Karena yang ada perawi yang jatuh. Itu perawi nomor berapa? Nomor dua. Walau wajadnahu marwiyan 'anil tsani. Anis salisi anil rabi anil khamisi fahuwa munqati'un li'annahu saqata awwaluhu. Begitu pula jika kita dapati di suatu jalur periwayatan hadis tersebut diriwayatkan dari perawi yang kedua langsung. Dua dari tiga, tiga dari empat, empat dari lima. Maka ini juga disebut hadis munqati'. Kenapa? Karena jatuh awal sanadnya, yaitu perawi yang pertama tidak disebutkan. Walau rawahu al-awwalu 'anil tsalitsi 'anil khamisi fa huwa aidan munqati'un. Begitu pula jika hadis tersebut diriwayatkan perawi 1 langsung dari perawi 3, perawi 2 tidak disebutkan. 3 langsung dari 5, perawi 4 tidak disebutkan. Ini juga disebut munqati'. Keterputusannya di tengah sanad. Ada tersisa gambaran yang lain untuk munqati ini, terputus di tengah sanad secara berurutan. Misalnya satu meriwayatkan langsung dari empat. Perawi kedua dan ketiga jatuh. Sakoto, tidak disebutkan. Ini juga termasuk hadis munqati. Gugur di tengah sanadnya dua orang perawi secara berurutan atau lebih. Maka, itu tadi gambaran-gambaran hadis munqati. Semuanya disebut munqati secara umum. Ya, secara umum disebut hadis munqati semuanya. Qala rahimahullah, wa yuqassimul ulama'ul linqita'a ila arba'ati aqsamin. Para ulama membagi keterputusan menjadi empat jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, ayyakun al-inqita'u min awwalis sanadi. Keterputusan terjadi dari awal sanad. Al-qismul thani, jenis yang kedua, ayyakun al-inqita'u min akhiris sanadi. Keterputusan terjadi di akhir sanad. Al-qismu tsalitsu, jenis yang ketiga, ayyakuna al-inqita'u min athna'is sanadi biwahidin faqat. Keterputusan terjadi di tengah sanad pada satu orang perawi saja. Jadi yang gugur di tengah sanad hanya satu orang perawi. Al-qismu rabi', yang keempat, ayyakuna al-inqita'u min athna'is sanadi bisnaini fa akthar ala tawali. Keterputusan di tengah sanad pada dua orang perawi atau lebih secara berurutan. Ala tawali maknanya secara berurutan, bergandengan. tadi gambarannya. Perawi satu langsung meriwayatkan dari empat, ya, atau perawi satu kemudian dua langsung meriwayatkan dari lima. Gugur perawi yang ketiga dan keempat ini untuk gambaran yang terakhir ini, ya. Gugur di tengah sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berurutan. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan nama-nama khusus untuk jenis-jenis inqita yang disebutkan tadi. Empat jenis inqita tadi ada penamaan khusus, ada tasmiyah khasah. Qala rahimahullah, fa ammal qismul awwalu. Jenis yang pertama, wa huwa idza kana al-inqita'u min awwal as-sanadi fa innahu yusamma mu'allaqan. Untuk jenis yang pertama, adapun jenis yang pertama yaitu jika keterputusan itu terjadi di awal sanad. Di awal sanad maka disebut atau dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Jadi ini istilah hadis mu'allaq itu ketika suatu hadis terputus awal sanadnya. Ada keterputusan di awal sanad. Wa wajhu tasmiyati fihi dhahiratun. Dan sisi penamaan ini pada hadis mu'allaq ini, kenapa dinamakan mu'allaq? Ini sangat jelas. Zahirah, sangat gamblang. Li'annaka idza 'allaqta syai'an fis saqfi. Beliau memberikan gambaran pemakaian istilah mu'allaq itu secara bahasa. Karena makna mu'allaq dari kata 'allaqa, yu'alliqu ta'liqan. Ya. Mu'allaq itu isim maf'ul dari fi'il 'allaqa yu'alliqu, maknanya adalah sesuatu yang tergantung. Sesuatu yang tergantung. Kalau kita memahami sesuatu yang tergantung artinya apa? Dia tergantung di atas, tidak menempel dengan sesuatu yang ada di bawahnya. Karena dia tergantung di atas. Misalnya, lampu yang menempel di atap. Dia menempel di atap. Tidak ada sesuatu yang tersambung antara lampu tersebut dengan lantai. Tergantung. Beliau berikan gambaran seperti itu. Karena sungguhnya engkau jika menggantungkan sesuatu di atap rumah, wa huwa munqati'un min asfalihi, maka dia terputus dari bagian bawahnya. Itu dari sesuatu yang ada di bawahnya, terputus. Falayasira ilal ardi, maka karena dia tergantung, tidak bersambung dengan tanah. Tidak ada yang menyambung antara benda tersebut dengan tanah. Falmu'allaku ma hudhifa minhu awwalu isnadihi. Maka hadis mu'allaq dari makna secara bahasa tadi dipakai untuk hadis yang ma hudhifa minhu awwalu isnadihi, yang dihapus dari sanad, dari awal sanadnya, yaitu yang awal sanadnya terhapus, tidak disebutkan. Ini yang disebut hadis mu'allaq. Ya. Pembahasan berikutnya. Wa hal al-mu'allaqu min qismis sahihi aw huwa min qismid dha'ifi. Pembahasan berikutnya, hadis mu'allaq itu apakah termasuk jenis hadis sahih atau merupakan hadis dhaif? Naqul, kita katakan huwa min qismid dha'if. Hadis mu'allaq termasuk hadis dhaif. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Ya. Li'anna min syartis sahih ittisalus sanadi. Karena di antara syarat hadis sahih apa? Ittisalus sanad, ketersambungan sanad. Kalau sanadnya terputus, maka syarat sahihnya gugur satu, yaitu ittisalus sanad, ketersambungan sanad. Nah, sebagaimana di kehidupan sehari-hari, misalnya kita mendapati ada suatu informasi, sampai ada orang cerita, ini terjadi demikian-demikian. Ya, kita tanya, kamu melihat langsung kejadiannya? Tidak. Dapat dari mana? Ya, pokoknya saya dapat. Antum akan ragu, benar atau enggak berita itu. Karena dia cerita sesuatu, kejadian, yang dia tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, ya, tidak mengalami langsung. Ketika kita tanya, dapat dari mana, dia tidak menyampaikan. Nah, ini beritanya diragukan. Beda halnya ketika ada orang menyampaikan, ya, walaupun dia tidak mendengar langsung, atau mengalami langsung, atau melihat langsung kejadian itu, dia menyampaikan, oh saya dapat berita ini dari si Fulan. Si Fulan yang melihat langsung kejadian, nah, dia yang menyampaikan kepada saya berita itu. Nah, si Fulan tadi, seorang yang adil bisa diterima beritanya. Nah, ini seperti itu gambarannya. Jadi hadis mu'allak termasuk hadis do'if karena ada syarat hadis sahih yang tidak terpenuhi padanya, yaitu ittisalus sanad, ketersambungan sanad. Lakin ma'allaqahul Bukhari yujaziman bihi fahuwa sahihun indahu. Ini pembahasan lain terkait hadis mu'allak yang ada di kitab Sahihul Bukhari. Hadis mu'allak yang ada di kitab Sahihul Bukhari. Karena di dalam Sahihul Bukhari banyak disebutkan hadis-hadis yang mu'allak. Hadis-hadis yang mu'allak. Dan hadis mu'allak yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk yang pertama, bisighatil jazm. Hadis mu'allak yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan sighatul jazm, yaitu konteks memastikan. Ya. Hadis mu'allak yang disebutkan Al-Imamul Bukhari dengan sighah, ungkapan yang memberikan makna kepastian. Misalnya Al-Imamul Bukhari menyebutkan di sahihnya, qala fulan. Ya, langsung menyebutkan misalnya ucapan tabi'in atau ucapan sahabi, qala Abdullah bin Abbas misalnya. Enggak disebutkan sanadnya. Dari Al-Imamul Bukhari sampai ke Ibnu Abbas ini sanadnya siapa saja, perawinya siapa saja enggak disebutkan. Langsung menyebutkan nama sahabi misalnya. Ya, qala Ibnu Abbas kadza wa kadza. Nah, ini disebut sighatul jazm, memastikan, berkata Abdullah bin Abbas. Ungkapan yang memberikan makna kepastian, memastikan bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata demikian demikian. Bentuk yang kedua, sighatut tamrid. Disebut sebagai sighatut tamrid, ini ketika Imamul Bukhari menyebutkan dengan ungkapan yang mengisyaratkan kelemahan pada hadis tersebut. Misalnya, beliau mengatakan rahimahullah, ruwiya an fulan, diriwayatkan dari fulan, itu disebut sebagai sighatut tamrid. Tidak memastikan fulan berkata, tapi beliau mengatakan diriwayatkan dari fulan. Ini bedanya. Ya. Ini yang disebut sebagai sighatut tamrid. Oleh karena itu di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan lakin ma'allaqahu al-Bukhari jaziman. Ini yang beliau bahas sekarang. Beliau tidak membahas yang sighatut tamrid, tapi beliau membahas yang sighatul jazm. Akan tetapi apa yang dita'liq oleh Al-Bukhari, itu apa yang disebutkan, hadis yang disebutkan dari Imamul Bukhari secara mu'allaq jaziman, dalam keadaan Al-Imamul Bukhari memastikannya, jaziman bihi fahuwa sahihun indahu, maka hadis tersebut sahih menurut Al-Imamul Bukhari. Wa in lam yakun ala syartih, walaupun tidak memenuhi syaratnya, yaitu tidak memenuhi syarat Al-Imamul Bukhari untuk hadis-hadis yang disebutkan di sahihnya. Karena Al-Imamul Bukhari punya syarat yang ketat ketika menyebutkan hadis di Sahihul Bukhari. Apa syarat ketat yang ada atau yang dipakai Al-Imamul Bukhari untuk hadis di dalam kitabnya, siapa masih ingat? Subutul liqa. Asanda. Ya, subutul liqa. Itu yang menjadi syarat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Yang menjadikan kitab sahih Al-Bukhari, sebagaimana dikatakan para ulama, as-sahul kutub ba'dal Qur'an. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab sahih Al-Bukhari. Kemudian disusul sahih Muslim dan seterusnya. Kenapa? Karena syarat ketat yang diberlakukan Al-Imam Al-Bukhari di sahihnya, yaitu ada kepastian liqa, perjumpaan antara para perawi hadisnya. Bisa dipastikan, oh ini perawi fulan meriwayatkan dari Alan, apakah fulan dan Alan ini bertemu? Al-Imam Al-Bukhari bisa memastikan, iya, pernah bertemu. Baru beliau mencantumkan hadis tersebut di sahihnya. Kalau enggak bisa dipastikan apakah dia pernah bertemu atau tidak, walaupun subutul mu'asarah, keduanya hidup sezaman, tapi enggak dipastikan pernah bertemu, maka beliau tidak mencantumkan. Walaupun itu cukup, keadaan seperti itu, subutul mu'asarah cukup untuk ya menunjukkan ittisalus sanad, ketersambungan sanad cukup dengan subutul mu'asarah sebagaimana syarat yang diberlakukan oleh al-imam Muslim di sahihnya, yaitu cukup dengan subutul mu'asarah. Naam. Qala rahimahullah, wa innama kullna sahihun indah, dan kita katakan hadis mu'allak yang disebutkan al-Bukhari bisighatil jazm, kita katakan sahih menurut beliau, li'annahu yu'alliquhu mustadillan bihi 'alal hukmi, karena al-Imam al-Bukhari menyebutkan hadis tersebut secara mu'allak dalam kondisi beliau mustadillan, berdalil dengannya untuk ya terhadap suatu hukum. Jadi beliau menyebutkan hadis mu'allak tadi untuk menjadikannya dalil terhadap suatu hukum. Wala yumkinu an yastadilla ala hukmin min ahkamillahi ta'ala illa bi syai'in sahihin indahu. Dan tidaklah mungkin Al-Imam Al-Bukhari berdalil terhadap suatu hukum dari hukum-hukum Allah Ta'ala kecuali dengan sesuatu yang sahih menurut beliau. Lakinnahu laisa ala syartihi. Akan tapi hadis tersebut tidak memenuhi syarat yang beliau pakai di dalam sahihnya. Li'annahu law kana 'ala syartihi lasaqahu bi sanadihi hatta yu'rafa. Karena kalau seandainya hadis mu'allaq tadi memenuhi syarat yang beliau pakai, tentunya beliau akan sebutkan sanadnya sehingga diketahui sanad hadis tersebut. Ya. Ini penting, faedah penting yang kita ketahui dari penjelasan ini, bahwasanya di dalam Sahih Al-Bukhari banyak disebutkan hadis mu'allak. Tapi tidak semua hadis mu'allak di dalam Sahih Al-Bukhari itu dhaif. Kita harus melihat bagaimana ungkapan yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Apakah dengan sighatul jazm ataukah dengan sighatul tamrid tadi? Kalau sighatul jazm berarti hadis itu sahih menurut Al-Imam Al-Bukhari, akan tapi tidak memenuhi syarat beliau yang dipakai di sahihnya. Nah, ma'annahu rahimahullahu ta'ala rubbama ya'ti bihi mu'allaqan fi babin wa muttasilan fi babin akhar. Dan bisa jadi beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan suatu hadis secara mu'allak di satu bab, akan tapi menyebutkan hadis yang sama secara muttasil di bab yang lain. Kalau seperti ini berarti tujuannya apa? Lil-ikhtisar, untuk meringkas. Ya. Jadi beliau sebutkan misalnya suatu hadis mu'allak di bab ini, tapi ternyata hadis yang sama disebutkan di bab yang lain secara muttasil. Nah, kenapa kok enggak disebutkan secara muttasil di bab yang tadi? Lil-ikhtisar, untuk meringkas. Karena sudah disebutkan di bab yang lain secara muttasil. Ini jenis yang pertama, yaitu hadis munqati di awal sanad punya nama khusus apa? Mu'allaq. Wa ammal qismu tsani wa huwa ay yakuna al-inqita'u min akhir as-sanadi fa hadha huwa al-mursal. Adapun jenis yang kedua, yaitu keterputusan terjadi di akhir sanad, maka inilah yang disebut sebagai hadis mursal yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, definisi hadis mursal tadi ya adalah apa? Ma saqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i. Hadis yang jatuh di akhir sanadnya atau di akhir sanadnya perawi setelah tabi'in. Ini disebut sebagai hadis mursal. وأما القسم الثالث وهو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجل واحد فهذا يسمى منقطعا في الاصطلاح. Jenis yang ketiga, keterputusan terjadi di tengah-tengah sanad pada satu orang perawi, maka ini disebut munqati secara istilah. فَالْمُنْقَطِعُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَوِنْ وَاحِدٌ فَقَطْ. Maka istilah munqati' menurut ahlul hadis adalah yang terhapus dari tengah-tengah sanadnya satu orang perawi saja. Ini makna munqati' yang lebih khusus. Ya. Jadi dipahami baik-baik, ada makna munqati' yang lebih umum, mencakup empat bentuk ini tadi. Ada makna munqati' yang lebih khusus yang sering dipakai, yaitu untuk menunjukkan jenis yang ketiga. Tersisa jenis yang keempat, wa ammal qismur rabi'u wa huwa ayyakuna al-inqita'u min athna'i sanadi bi rajulaini fa akthar 'ala at-tawali. Jenis yang keempat, keterputusan terjadi di tengah-tengah sanad pada dua orang perawi atau lebih, dua, tiga atau lebih. Tapi syaratnya apa? Bit alat tawali, secara berurutan. Keterputusannya itu berurutan gitu, bergandengan, enggak loncat-loncat, tapi bergandengan. Fahadha yusamma mu'adolan. Maka yang demikian ini disebut mu'adol. Nanti ada bait khusus untuk mu'adol ini. Ya. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan mu'adol. Walihadha qala al-mu'allifu rahimahullah wal mu'adolu saqitu minhu thnani. Oleh karena itu, mu'allif al-bayquli rahimahullah mengatakan di bait yang setelahnya, wal mu'adolu saqitu minhu thnani. Hadis mu'adol adalah yang jatuh darinya dua perawi. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.